saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Semua kita saya kira pengen sukses. Saya kira kalau ada yang mengatakan gak pengen sukses ya gak sehat ya. Semua kita kalau ditanya pengen menjadi orang yang sukses. Walaupun ternyata Pak, tidak semua kita ini punya ukuran yang sama, punya definisi yang sama, apa itu sukses sih? Dan juga kita ini enggak punya ukuran yang sama, konsep yang sama, bagaimana mewujudkan kesuksesan itu. Saya hanya ingin mengatakan apa itu sukses sih, mengingatkan. Dan yang kedua, apa pilar dari kesuksesan itu? Jangan sampai kita semangat untuk sukses, ternyata kita salah memahami tentang sukses. Jangan sampai kita semangat untuk sukses, tapi kita tidak tahu apa yang mesti harus kita lakukan untuk meraih kesuksesan. Kalau itu terjadi, nanti Fata Morgana. Kita sudah mati-matian mengejar jabatan, tapi ternyata ujungnya adalah kehancuran. Udah mati-matian kita mengejar kekayaan, tapi jangan-jangan berujung dengan kesengsaraan. Kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Maka dalam konteks hijrah ini, saya kira perlu meneguhkan kembali konsep ini. Dua hal ini, apa itu sukses dan apa pilar dari sebuah kesuksesan itu. Terkait dengan ini, kita sebutkan dulu ini. Ayat 185 dari surat Ali Imran. Dan korelasinya dengan surat At-Taubah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan potongan ayat ini seperempat dari satu ayat, kullu nafsi dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Seperempat dari satu ayat itu Allah menegaskan, faman, maka barang siapa orang yang zuhziha, yang Allah selamatkan, Allah hindarkan, anin nari, dari jilatan api neraka, wa udkhila, dan Allah masukkan, al jannata, ke dalam surga, faqad faz, maka itulah keberuntungan, faqad faz, maka itulah kemenangan, faqad faz, maka itulah kesuksesan. Jadi ukuran sukses itu adalah bagaimana dengan apa yang ada pada kita hari ini menjadikan kita lebih berpeluang pada akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, atau justru sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Saya waktu itu pernah tanya, Bu, coba dijawab, Pak, coba dijawab. Dengan mobil Bapak yang Bapak punyai itu, kira-kira ngajak ke surga apa ke neraka? Bu, dengan alat dapur yang Ibu miliki itu, kira-kira lebih ngajak ke surga apa ke neraka? Bahkan coba kalau ditanya kepada wilayah yang paling sensitif, dengan TV yang ada di rumah Bapak Ibu, ngajak ke surga apa ke neraka? Pisau itu bermata dua. Pisau itu bisa dipakai untuk motong bawang, motong cabe gitu ya. Tapi pisau juga bisa dipakai untuk nusuk orang. Gimana dengan mobil kita? Saya suka nanya orang yang rumahnya ada tiga, yang ditempatinnya pasti satu, bahkan yang satunya belum tentu sebulan sekali ditengok dan kosong. Pertanyaannya, kira-kira rumah yang model begini ngajak ke surga apa ke neraka? Kalau ukuran sukses itu adalah kesana, maka saya kira sangat mudah kita untuk evaluasi. Karena ukuran sukses itu adalah bagaimana dengan apa yang ada menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan dari jilatan api neraka. Dan saya kira kalau itu ukurannya adil, yang miskin punya kesempatan ke surga, yang kaya punya kesempatan sukses ke surga, yang wanita punya kesempatan sukses ke surga, yang laki-laki pun juga punya kesempatan hal yang sama. Tapi kalau sukses itu menurut ukuran pada umumnya kita, sukses itu kan selalu diidentifikasikan dengan dua. Indikatornya itu dua. Naiknya pangkat dan jabatan, bertambahnya harta, kekayaan. Itu yang sering kita pahami. Sehingga kepada mereka yang naik pangkatnya, sehingga kepada mereka yang banyak hartanya, kepadanya diberikan ucapan selamat dan sukses. Itulah sukses. Kalau ukurannya seperti itu gak adil. Karena gak bakalan ada yang kaya kalau gak ada yang miskin. Gak bakalan ada yang cantik kalau gak ada yang jelek. Kan dia punya status cantik itu karena ada yang jelek. Gak akan ada status yang tinggi kalau gak ada yang pendek. Maka berterima kasihlah wahai yang tinggi kepada yang pendek-pendek seperti saya ini. Karena status Anda itu menjadi tinggi itu karena ada yang pendek. Coba kalau Anda berada di komunitas yang lebih tinggi dari Anda, Anda akan statusnya berbeda. Berubah status dari yang tinggi jadi pendek. Gak adil. Kalau kriterianya adalah 185 dari surah Ali Imran, adil. Semua kita berpacu. Yang miskin berpacu, yang kaya berpacu, peluang sama-sama ada dua-duanya. Nah, bawa apa dan ibu-ibu? Oke, soal ini, apa korelasinya dengan hijrah? Pak, kita lihat nih ayat. Ayat terkait dengan hijrah ini disebutkan pada surah At-Taubah ayat 20 hingga ayat 22. Disebutkan di sana alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah fi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa hajaru, dan mereka berhijrah, wa jahadu, dan mereka berjihad. Berarti ada kata penting iman, ada kata kunci hijrah, ada kata kunci jihad. Kalau dia iman, hijrah dan jihad, semua itu dilakukan fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di sembarang jalan, bukan di jalan syaitan, tapi dilakukannya di jalan Allah. Dia melakukannya itu bi amwalihim, dengan harta mereka. Untuk beriman itu perlu harta. Perlu untuk mengaji, perlu bensin. Datang ke tempat pengajian, untuk beli buka puasa, perlu uang. Bi amwalihim wa anfusihim, dan juga dengan diri mereka. Untuk hijrah perlu, apalagi untuk jihad perlu. Wa anfusihim, dan dengan diri mereka. Kata Allah kalau itu dilakukan, apa tadi? Satu, iman. Dua, hijrah. Ketiga, jihad. Semua itu dilakukan di jalan Allah, dengan harta maupun jiwa. Kalau itu dilakukan, kata Allah nih, coba, siapa gak pengen ini? Coba, di antara bapak ibu siapa yang gak pengen ini? A'dhamu darajatan indallah, lebih tinggi loh derajatnya di sisi Allah. Posisi direktur perusahaan sudah didapat, posisi kepala staf sudah, posisi banyak yang sudah kita dapat. Pertanyaannya, tinggi gak sih di sisi Allah, di tengah tingginya kedudukan kita sekarang? A'dhamu darajatan indallah. Dan Allah menegaskan, wa ulaika humul faizun. Wa ulaika, dan mereka itu, hum mereka, al faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Gitu. Apa kemudian bentuknya? Coba. Tadi itu sukses itu apabila kita kemudian dengan apa yang ada dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan dari jilatan api neraka. Klop, Pak. Ayat ini menyebutkan bentuk konkretnya dari sebuah kesuksesan. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwan. Allah berikan rahmat kepadanya, berikan keridhaan kepadanya, wajannatin, dan Allah akan karuniakan kepadanya surga. Lahum fiha na'imum muqim. Allahu akbar. Bahkan khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Nah, satu dari pilarnya itu namanya apa? Satu pilarnya namanya apa? Hijrah iman, hijrah jihad. Nah, kira-kira sederhananya kita kan bisa ngomong begini nih. Sederhananya kita kan bisa ngomong ini, ngomong begini sama anak-anak kita, sama suami kita, sama istri kita, sama keluarga besar kita. Kita kan kita ngomong begini, nak, hijrah nak, hijrah. Kapan lagi nak? Insyaallah. Dah. Kalau kemarin belum berbusana muslimah dengan rapi, sekarang hijrah nak. Hijrah dari busana jahiliyah ke busana muslimah yang rapi. Kalau kemarin masih riba, hijrah. Hijrah kepada yang halal, kepada perdagangan yang dibenarkan oleh syariah. Hijrah. Nasihatku untukmu.